tahu. Yang aku tahu terus melangkah menerjang bosan. Banyak cerita yang telah kita temui. Pasti berarti walau kadang tak peduli. Berkaca pada kenanganmu yang semerbak harum bunga bunga liar. Dingin mengganggu, ku hampiri kamu. Bila rindu bertalun, aku di sampingmu. Ku selimuti dengan semangatku. Lalu ku kisahkan mimpi yang sederhana. Telah ku minta kau untuk menemani. Perjalanan ini sudah terjadi. Jangan berpikir kapan akan berakhir. Aku bergelora, ku rasa kau pun bahagia. Berkaca pada kenangan hujan, semerbak.